Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita telah masuk pada adab yang kedua, yaitu ringkasnya apa? Indah ya Akbar. Nah, saya ketika dia keluar dari rumahnya, itu seorang alim keluar dari rumahnya untuk mengajar, hendaknya berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Sayyid, demikian pula hadis yang masyhur Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim, indah-indah ya Abu Sa'id. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyid, kemudian Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan wa yudimu zikrullahi ta'ala ila an yasila ila majlis tadris. Kemudian dia terus menerus berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia sampai di majlis pengajaran, di tempat dia mengajar. Maksudnya apa? Dia terus menerus membaca irisannya berzikir sampai ke majlis. Fa'idha waqala ilaihi sallama ala man hadar. Kemudian apabila dia telah sampai di majlis, dia mengucapkan salam kepada siapa saja yang hadir. Wasalla rakaatain illam yakun waqta tarahah, dan salat dua rakaat apabila bukan waktu yang dimakruhkan. Sayyid, fa in kana masjidan ta'akkadat as-salatu mutlaqan. Apabila majlis untuk mengajarkannya adalah di masjid, maka semakin dikuatkan untuk na'am salat, yaitu salat tahiyatul masjid secara mutlak di waktu apapun. Karena tahiyatul masjid termasuk apa? Salat yang memiliki sebab, yaitu dengan sebab dia masuk ke masjid. Maka kapanpun dia masuk ke masjid, nah, sebelum dia duduk, maka disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Sekarang kita lihat ikhtilaf di kalangan para ulama, nah, tentang apa hukumnya antara wajib dan sunnah. Semuanya kembali kepada khilaf di kalangan para ulama dalam memahami perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai salat dua rakaat. Ini perintah. Dan hukum asal perintah adalah apa? Memiliki tuntutan wajib. Juga yang menguatkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sunaik al-Ghatafani ketika masuk ke masjid dalam keadaan Rasulullah sedang berkhutbah. Dan Rasul menegur kum ya Sunaik farka rak'atain fatajawwaz fihima. Ketika ditanya Sunaik ini kok ternyata belum salat dua rakaat, diperintahkan berdiri oleh Rasul. Berdiri oleh Sunaik, salatlah dua rakaat dan persingkat salatnya. Kenapa? Karena saat itu sedang khutbah. Ini dalil-dalil dari para ulama yang menyatakan wajibnya. Dan salah kita lewati dahulu, alhamdulillah, yang raja dalam masalah ini, sebagaimana pendapat jumhur ulama, bahwasanya hukumnya sunnah. Apa yang menjadi pemaling untuk hadis-hadis ini? Nah, ini yang penting. Indah ya Rasulullah. Yang menjadi tarif untuk hadis tersebut apa? Sayyid, yang menjadi tarif ikhwanifina adalah yang pertama hadis tentang kisah tiga orang yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan Rasulullah SAW sedang bermajlis di masjid. kisah tiga orang ini. Nah, mereka punya tiga sifat, punya tiga bersikap. Yang pertama, ketika datang ke masjid, dia masuk ke shof. Dalam artian ada naam yang longgar seperti ini, walaupun dia datang belakangan, dia berusaha mengisi yang masih apa longgar. Yang kedua, dia apa? Duduk naam di akhir, naam di akhir apa majlis, karena memang dia datang akhir, ya di akhir. Kemudian yang ketiga, balik lagi, berpaling, fa'aradallahu anhu. Nah, maka Allah pun berpaling darinya. Adapun dua orang ini, khanifina, mereka dipuji. Kenapa? Karena mereka datang kemudian bergabung dengan majlis ilmu. Baik, syahidnya apa? Di situ Rasulullah SAW tidak melintahkan kepada dua orang tadi untuk melakukan salat dua rakaat, dan zahir dari hadis menunjukkan mereka langsung duduk. Kemudian juga hadis tentang apa kisah dua orang yang sudah salat di apa di rumahnya, dan ini lebih kuat. Yang salat di rumahnya kemudian mereka duduk di akhir masjid. Dalam keadaan Rasulullah SAW saat itu salat apa? Salat wajib. Makanya setelah selesai Rasulullah SAW menegur, nama manakah antus salliya ma'ana, apa yang menahan atau menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Dia sudah datang ke masjid, ada jamaah, cuma dia duduk di belakang, tidak ikut sholat. Karena tadi itu sahabat, kedua orang sahabat tadi belum tahu bagaimana adabnya. Nah, sayyid, maka diajari oleh Rasulullah SAW, yaitu apabila engkau telah sholat di rumahmu, karena alasan orang tadi, kedua orang tadi tidak ikut jamaah, kenapa? Karena sudah sholat di tempatnya. Dia datang ke masjid Rasulullah SAW, untuk menghadiri majlis beliau. Nah, sudah sholat di tempatnya. Maka ketika mendapati Rasul masih sholat, mereka tidak mengulangi sholat, langsung duduk. Kita oleh Nabi SAW bahwasannya apabila sudah sholat di rumah mendapati jamaah di masjid, hendaknya apa? Sholat bersama mereka dan jadikan itu sholat sunnah. Baik. Sini pendalilan dari hadis ini, ya khanifina, Rasulullah tidak memerintahkan dua sahabat tadi untuk sholat. Nah, berdiri kalian sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Karena jelas ketika mereka masuk, jelas mereka tidak akan apa? Melakukan sholat dua rakaat. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah sedang melakukan salam jamaah juga. Dan yang menjadi fokus Rasulullah SAW adalah apa? Kenapa kok mereka tidak salam berjamaah? Bukan kenapa mereka tidak dikaitkan dengan apa duduknya mereka sebelum melakukan salat berjamaah. Dan ini syarat yang menunjukkan akan ibadah bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya mustahab. Tapi istimbat yang sangat ditekankan. Nah, makanya untuk membimbingkan ini Rasulullah SAW tunjukkan di saat khutbah pun seseorang tetap disunnahkan untuk melakukannya. Apalagi ketika dia baru datang. Nah, ketika khutbah dia baru datang, maka disunnahkan untuk melakukan dua rakaat tahiyatul masjid dan diperingan, dipercepat bacaan. Demikian pula alhamdulillah, hal yang butuh diketahui bahwasanya seseorang tidak keluar masjid dengan niatan untuk kembali tidak dituntut untuk melakukan tahiyatul masjid lagi. Dia sudah di masjid kemudian keluar untuk sekedar wudu, atau keluar sebentar untuk apa buang air kecil, dan keluarnya dia dalam artinya berniat untuk kembali ke masjid lagi, maka ini tidak dituntut untuk melakukan tahiyatul masjid. Nah, bagaimana telah kita jelaskan dulu fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Karena dia apa? Keluarnya dengan niatan untuk apa? Untuk kembali dalam waktu sebentar. Ya, sekilas silam murajaah tentang masalah tahiyatul masjid. Karena disinggung di sini bahwasanya ini perkara yang disunnahkan secara mutlak ketika seorang masuk masjid. Nah, Adapun salat dua rakaat di selain masjid, ikhwanifil, apabila majlis tersebut di selain masjid, nah, maka tidak ada sunnah padanya. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala dalam ta'liq, illam yakun masjidan la dalila ala hadzal fi'li. Apabila majlisnya itu bukan di masjid, maka tidak ada dalil untuk perbuatan ini, yaitu sampai di majlis, misalnya majlis di rumah, nah, atau di madrasah. Sayyid, di madrasah misalnya, bukan masjid. Sayyid, maka tidak disunahkan untuk melakukan sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Sayyid, bahkan kalau sampai meyakini itu punya keutamaan, masuk dalam kategori ibtida' fiddin, melakukan kebid'ahan di dalam agama ini. Karena di kalau misalnya itu waktu duha sekedar ingin sholat duha untuk mengawali, tidak ada dikaitkan dengan majlis itu, maka na'an tidak diingkari. Cuman kalau terus-menerus dilakukan, maka tidak ada dalil yang demikian. Karena zahir yang diinginkan oleh Imam Ibn Jama'ah Al-Fatihah ini adalah apa? Sesuatu yang berhubungan dengan majlis tadi. Dia awali setelah masuk ke majlis, na'an tempat mau dia mengajar, baik itu masjid maupun selain masjid, melakukan salat dua rakaat terlebih dahulu. Adapun masjid, maka jelas perkaranya. Tapi kalau di luar masjid atau di selain masjid, maka tidak ada dalil padanya. Sayyid. Thumma yad'ullah ta'ala bitawfiqi wal'anati wal'ismah. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi taufik dan pertolongan serta penjagaan. Dan ini sangat jelas. Ini menunjukkan kepada seorang, nah, pengembangan ilmu dituntut punya hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjaga hubungan betul-betul dengan Allah dari sisi zikrullah dan juga doa. Dan ini yang hendaknya kita contoh. Nah, kita mau berangkat ke masjid pun, ikhwanillah, mau menghadiri majlis ilmu, mau belajar, ya berdoa, minta untuk mendapatkan taufik, minta pertolongan, minta dipahamkan. Yang terkadang seseorang menghadiri majlis ilmu sekadar rutinitas, tidak ada harapan untuk bisa paham, tidak terbetik pada dirinya bahwasanya dia berusaha untuk memahami agama ini, nah, agar betul-betul paham, terpatri pada dirinya. Nah, dan ini contoh yang dibawakan oleh Imam Ibn Jama'ah. Bahkan apa? Kalau kita lihat seakan-akan ngajari apa? Ngajari anak kecil mulai dari keluar rumah begini, kemudian apa? Di jalan dia hendaknya jangan lupa zikir sampai menuju ke tempat yang diinginkan. Sampai di tempat yang diinginkan, kalau itu masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Lihat, demikian ulama. Padahal ini yang dituju adalah seorang alim yang jelas mereka seharusnya tahu. Nah, menunjukkan bahwasannya adab ini memang untuk kita pelajari sebelum mencapai derajat itu. Jangan sampai seorang mengatakan, ah itu kan adab alim, saya belum alim. Nah, karena kita semua berusaha untuk mencapai ke sana, maka hal-hal yang dituntut di sini ya kita berusaha untuk mewujudkannya. Terutama zikrullah ini yang sering kita na'an sayang kusur, dalam artian sedikit dalam apa? Dalam berusaha untuk betul-betul mewujudkan badan diri kita. Lisan masih lebih banyak ucapan-ucapan yang apa? Yang keluar dari koridor zikrullah. Masih apa? Banyak berhubungan dengan zikr dunia atau yang lainnya. Jadi maksiat walaian berbeda. Kemudian waya jenis mustaqbila qiblati ila in amkana. Nah, waya jenis mustaqbila qiblati in amkana, dan duduk dalam keadaan menghadap kiblah jika memungkinkan. Tabi waqarin wa sakinah, dengan dan keibawaan dan ketenangan, wa tawadhu'in wa khusyu' dan ketawadhu'an serta kekhusyu'an, mutarabbian aw ghairu dzalik, dalam keadaan duduk bersila atau yang lainnya, yang apa? Yang mudah baginya. Mimma la yukrahu na'am minal jalasan. Saya dari apa-apa yang tidak dibenci na'am dari tata cara duduk. Na'am. Karena di sana terkadang tata cara duduk kanifilah namanya duduk. Ya, duduk asalnya mubah. Tapi di sana pada sebagian kaum ada tata cara duduk yang tidak disukai, yang dibenci. Maka ini juga dijaga. Kalau di Jawa misalnya. Di Jawa orang datang bertamu duduk jenggam, langsung angkat kaki. Nah, ini jelek. Nah, ini cara duduk yang dibenci. Nah, yang seperti ini alhamdulillah juga apa? Perkara yang pada manusia secara urf mereka, secara kebiasaan mereka adalah sesuatu yang buruk, ya kita jauhi. Jangan enggak haram jenggam. Nah, saya santai saja, tidak haram. Nah, ini salah dalam menerapkan adab. Perkara adab, ikhwanillah, lebih luas dari sekedar apa? Halal, haram. Ya, ini harus dijaga. Perkara adab lebih luas dari sekedar halal, haram. Misalnya, cara hal lain. Ini cara duduk. Datang, jigang. Atau angkat kaki misalnya. Jangan ngomong sama orang tua, kaki satu dinaikkan ke kaki yang lain. Ini untuk sebagian orang tua, alhamdulillah, saya bicara daerah Jawa, kita kalau di luar. Cuman karena kita di Jawa, ya tidaknya tahu yang seperti ini. Ini hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi berhubungan dengan adab yang butuh dijaga. Mimma la yukrahu minal jalasan, dari hal-hal yang tidak dibenci. Dari apa sifat-sifat duduk. Saya wala yajlisu muq'iyan. Sayyid, jangan dia apa duduk dalam kondisi ik'a. Sayyid, duduk ik'a yang di sini, yang dalam kondisi ada ik'a yang dilarang. Sayyid, karena ada dua jenis ik'a. Yang pertama ik'a yang sunnah, panitilah itu yang khusus dilakukan pada sholat ketika apa duduk di antara dua sujud. Ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi SAW duduk ik'a di dalam sholat. Yaitu dengan apa? Dengan meletakkan tayyib pantat di atas tumit dan ditegakkan kedua telapak kaki. Dan ini letaknya cuma pada duduk di antara dua sujud saja, tidak pada duduk-duduk yang lain. Ada pun ik'a yang dilarang di sini, antum lihat jadwal kaki nomor 124. Al-iqa'u an yalsiqa ar-rajulu ilyataihi bil ardi. Yaitu gambarannya adalah seseorang ya menempelkan kedua pantatnya ke tanah, ke lantai. Sa'in wa yansibu saqaihi wa fakhidhaihi, dan dia tegakkan kedua betis dan kedua paha, betis dan pahanya tegak. Wayadau yadahi alal ardi, dan dia letakkan kedua tangannya di tanah. Kama yuk'il kalbu. Kama yuk'il kalbu, sebagaimana anjing duduk ik'a seperti itu. Dilarang, kenapa? Alhamdulillah, karena menyerupai binatang, menyerupai kuguk. Ya. Jadi pantatnya ditempelkan, kemudian pahanya ditegakkan, kemudian juga kedua betisnya ditegakkan, tangannya diletakkan di tanah. Nah, sudah persis, tinggal bunyi naam kuguk sedap. Baik. Makanya seperti ini dilarang. Karena hai'ah yang buruk. Sayyid. Wala mustawfizan. tidak pula duduk apa mustaifin. Nah, al-wifjah, nah, antara al-insanu mustaifizan qad istaqalla ala rizlihi walamma yastawi qa'iman waqad tahayya'a lil-afzi wal-wudhu'i wal-madhi yuqalu ma li araka mustaifizan la tatma'in, yaitu duduk, na'am, duduknya seseorang akhwanifinah yang tidak apa, yang tidak tenang duduk, tapi na'am sudah apa, siaga mau pergi duduk, na'am mustaifizan. Sayang. Jadi kemudian seorang yang mustaifizan maksudnya apa? Istaqalla ala rizlaihi walamma yastawi qa'iman. Jadi dia duduk, na'am, tidak kedua kakinya itu tidak sama dalam kondisi tegak, tapi apa, sudah siap-siap kayak orang mau siap sedia untuk apa, untuk pergi. Baik. Waqad tahayya'a lil afdi wal wudu wal mandi, yaitu dia sudah siap-siap untuk apa, untuk kayak mau loncat dan mau pergi. Baik. Maka dikatakan mali araka mustaifizan la tatma'in. Kenapa aku melihatmu dalam kondisi mustaifin, dan tidak tenang? Jadi ketika duduk al-fanifina, ya duduk tenang. Duduk enggak kayak orang mau penetap sana, penetap sini. Kayak orang mau pergi saja sudah enggak tenang. Sudah pengen dan rampung saja ini majlis. Dayan, nah, ya duduk tenang. Dayan, duduk tenang. Wala rafi'an ihda rizlaihi ala al-ukhra, tidak pula apa mengangkat salah satu kakinya di atas yang lain. Nah, baik. Ini yang disinggung tadi juga ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah, ternyata tidak di Jawa saja, ternyata juga apa di kalangan para ulama zaman dulu sudah dianggap ini cara duduk yang tidak bagus. Baik. Walama dan rizlaihi aw ahadahuma min ghairi udhrin, tidak pula apa dia menonjolkan kedua kakinya atau salah satu dari keduanya tanpa udhur. Ini menunjukkan karena terkadang kalau punya udhur maka dia apa boleh, misalnya sakit atau pegel, na'am, saya dia menonjolkan. Makanya dulu ya khanifina ada kisah yang na'am sering juga disebutkan oleh syaikh yang tidak menonton tentang apa, seseorang terkadang zahirnya khanifina, zahirnya itu masya Allah kayak orang alim. Ini kisah Abu Hanifah. Nah, kisah Abu Hanifah ketika bertemu dengan seorang yang surahnya masya Allah, jenggot masya Allah, bentuknya masya Allah kayak ini alim syekh. Makanya Abu Hanifah saat itu hormat dalam artian karena melihat bentuknya masya Allah ini, zahirnya ini alim. Akhirnya ya tetap dijaga, dijaga duduk pun berusaha duduk di depan seorang alim tentunya beda, ya tidak. Tapi ternyata ketika ngomong, ngomong baru kelihatan ternyata seorang jahil. Akhirnya al-an qad'ana an amudda yadai an amudda rijlai, sekarang waktunya aku selonjorkan kakiku. Tapi maksudnya apa? Ya ini dari tadi dia duduk masya Allah, dia jaga duduknya karena orang masya Allah jenggotnya, penampilannya mungkin imamah mantap, tapi sudah mantap. Ternyata ketika ngomong tidak bermutu, ya ketika ngomong tidak bermutu. Makanya ya sekarang saatnya aku tidak selanjutkan tadi itu. Dan termasuk adab ini untuk seseorang menjaga tata cara duduk. Wala muttaki'an ala yadi ala yadihi ila jambihi wara'a dhahri, tidak pula dia apa muttaki'an, yaitu bersandar pada tangannya ke salah satu sisi, salah satu sisi kemudian miring ke belakang. Nah, ya, dengan salah satu tangannya, nah dia apa bersandar kemudian dia miring ke belakang. Sayyid. Nah untuk hal ini dikatakan oleh Syekh Abu Hafidzahullah Ta'ala warada fi hadza haditsun an Syarid bin Suwaid qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. Lewat. Nah, Rasulullah melewatiku dalam keadaan saat itu aku duduk dalam kondisi seperti ini, hakadha. Yaitu beliau kemudian sifati cara duduknya, waqad wada'tu yadayya. Nah, apa? Waqad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wa taqa'tu 'ala na'am al-yati yadi. Nah, al-yati yadi ini apa? Ya, al-yad. Nah, bagian ininya yang gembung. Ya, maka seperti apa? Pantatnya tangan ya ini. Sayyid. Nah, dia yang jadikan sandaran ini. Sayyid. Faqala sallallahu alaihi wasallam ataq'udu qi'dadal maghdubi alaihim. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat na'am tata cara duduk Syarid bin Suwaid ini, yaitu apa? Beliau meletakkan tangan kirinya ke belakang punggung, kemudian disandarkan di apa? Bagian dalam telapak tangannya ini, bagian dalam telapak tangan yang menggembung, artinya sunyat. Sayyid, yang di bawah jempol ini, misalnya. Paham? Nah, Rasulullah SAW kemudian tegur, apakah engkau duduk dengan cara duduk orang-orang yang dimurkai? Hadis rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa fi sanadihi an'anat ibn Jurayz wa huwa mudannis wa qad an'an. Ya, pada sanadnya ada an'anah ibn Jurayz, yaitu orang mudallis dan telah melewatkan dengan an'anah. Wa taraha fi musannaf Abdul Razzaq lakinnahu ja'alahu an Amr ibn Syarid. Na'am yukhbiru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ay annahu mursal. Lianna amran thiqatun min ats-tsalitsah fal hadits kaifama dara la yazalu min hayyitsi dha'fi. Sehingga untuk riwayat yang di situ na'am tasrih dari Ibnu Junayd dalam Musnad Abdul Razzaq, di situ riwayatnya mursal. Sayyid. Kenapa? Datang dari Amr bin Syarid. Sayyid. Berarti jatuh padanya sahabi, yaitu Syarid bin Suwaid. Sehingga nama ini mursal. Dan hadis bagaimanapun juga qanitilah, dia tetap masih pada apa? Pada cakupan hadis dhaif. Hadis dhaif, masih ada kedhaifan padanya. Ini untuk riwayat yang apa? Yang ada an'anahnya maupun yang tidak ada an'anahnya. Sahih. Kemudian walahu syahidun an Ibnu Umar. Ada penguat untuk hadis ini dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan saqitan yadahu fi shalah. Sayyid, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki na'am sayyid dalam keadaan menjatuhkan tangannya di salat. Qala la tajlis hakadha. Innama hadhihi jilsatul ladzi yu'adzabun. Nah, jangan engkau duduk seperti ini, karena hanyalah ini cara duduk orang-orang yang diazab. Sayyid. Rawahu Ahmad wa bisanadi Hisham bin Sa'd al-Madani wa huwa dha'if, wa qad rawahu Abu Dawud wa ghayruhu mawqufan. Wa qala al-Albani fi sanadin hasanin sahih. Sayyid. Cuma apa? Mawquf yang maksudnya, nah, riwayat yang sanad hadis hasan sahih, qanitilah riwayat mawquf. Sayyid. Adapun hadis yang marfu, nah badannya Hisham bin Sa'd al-Madani dhaif. Wa dzakara lahu al-Albani syahidan mu'dhal. Apa makna mu'dhal? Indak-indak ya. Itu kan. Apa makna hadis mu'dhal? Nah, yaitu hadis yang pada dasarnya jatuh dua perawi secara berurutan. bayi mu'dal sehingga parah. Naam. Penguat yang mu'dal yaitu An Yahya bin Abi Katsir qala zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tamida al-insanu ala yadihi al-yusra idza akala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardik dan seseorang dari apa menyandarkan kepada tangan kirinya ketika apa ketika makan, yaitu dia bersandar bertopang pada tangan kiri ketika makan. Cuman hadisnya rawahu Abdul Razzaq wa huwa ma'a kaunihi mudhalan la yasluhu syahidat. Hadis ini bersama dengan keadaan mudhal tidak bisa dijadikan penguat. Berarti yang mudhal ini tidak bisa dijadikan penguat. Kemudian yang hadis Ibnu Umar afanifinah ini tetap pada kondisi kedaifannya. Walhaq annahu hadhihi syawahid la tasluh. Maka yang benar sungguhnya apa syawahid yang disebutkan di sini tidaklah pantas untuk bisa menguat, bisa mengangkat hadis ke derajat apa hasan. Sehingga pada hadis dhaif. Ya hadis masih dalam kondisi kedaifannya. Jadi tidak ada larangan dalam masalah ini, dalam artian larangan untuk cara duduk yang seperti itu tidak sabit. Wallahu ta'ala alam. Cuma jauhi karena tata cara yang jelek. Tapi saya lihat orang suatu saat duduk misalnya karena capek punggungnya, kadang-kadang seorang duduk punggungnya kan pegel, pengen sedikit apa dilenturkan atau ngulet bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa mulet? Apa pak? Nganuan? Ya. Masih belum. Kayaknya masih beda menggeliat dengan mulet. Nah, saya masih kaya bahasa Jawa insyaallah. Nah, apa? Kalau bahasa Arabnya kayak tamatsud. Ya tamatsud. Berusaha. Nah, yang mulet ini, ya, melenturkan otot-otot yang kaku. Misalnya, tapi usahakan dengan dua tangan. Kalau dengan dua tangan, alhamdulillah keluar. Walaupun pada orang yang apa mengatakan hadisnya sabit. Karena hadis sabit pada kondisinya apa? Cuma satu tangan. Baik. Jadi untuk bisa keluar dari celaan bagi orang yang menghasankannya. Nah, maka dengan dua tangan, topang dengan dua tangan ketika butuh. Dan telah kita ketahui bahwasanya hadisnya lain. Kemudian qala rahimahullahu taala waliyatun badanahu aniz-zahmi والتنقل عن مكانه ويديه من العبث والتشبيك بها. سبحان الله. Betul sekali ini hari ini. Nah, dan ini ibarat seorang orang tua mengajari anaknya itu. Maka diingat-ingat kawasan yang seperti ini ternyata dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, waliyasul badanahu anizahti watanakuli anmakali, yaitu apa hendaknya dia jaga badannya dari apa dari bergeser dan berpindah dari tempatnya. Saya berusaha untuk tetap di tempatnya. Wayadehi min al abadi watashfiki biha, dan hendaknya dia menjaga kedua tangannya dari abad, dari apa melakukan kesia-siaan. Baik itu apa main kuku main apa atau apa nulis-nulis yang tidak jelas, baik nulis di meja kalau zaman sekarang, baik atau hal-hal yang lain ya kali kita meja ditulis bukan tempatnya nulis, baik atau tangan tangan di gambar-gambar. Daya juga abad. Atau yang lainnya, hal-hal yang lain, main dengan rambutnya atau jenggotnya atau jerawatnya. Daya ini semuanya masuk dalam kategori abad. Watashbiki biha, dan juga batashbih gitu ya. Nah, main-mainkan dengan apa di serip-seripkan antara kedua jari-jemarinya. Baik. Maksudnya apa panitia? Intinya semua di sini bahwasanya seorang ketika di majelis kadris memang beda. Nah, maka ini penting untuk dalam kita terapkan pada diri kita, juga apa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, penting ya panitia pengajaran tetap yang seperti ini. Nah, juga terus-menerus di nak tegur. Nah, karena apa? Ada nah terwujud dengan pembiasaan. Namanya membiasakan anak-anak, ya harus apa? Sering ditegur. Nah, kata orang Jawa, nah lisannya enggak meneng. Ya, jangan sampai apa? Meneng lisannya, yaitu lisannya ini kalau orang tua ya harus memang banyak teman apa banyak negur, banyak cerewet. Apalagi yang berhubungan dengan adab. Wa ilaihi an taqliqin nazar min ghairi haja. Dan juga akan jaga kedua matanya dari apa? Tafriqin nazar, yaitu na'am memecah pandangan ke tempat lain, yaitu apa? Harusnya dia memandang ke kita, dia memandang ada sesuatu, pandang keluar, pandang ke sana kemari, saya pandang ke kipas angin misalnya. Kipas angin gerak sendiri, ngapain dipandang-pandang? Saya ya. Ini. Jadi pandangan mata pun dijaga. Hanum. Wayat takil mizah, tandanya apa? Dia menjaga diri dari apa? Mizah, yaitu dari guruan. Nah, yang tentunya apa itu adalah kita lewati guruan yang berlebihan. Karena asal mizah ya kalmil, seperti ibarat garam pada suatu makanan. Sayyid. Waka semakin dahik dan apa? Banyak ketawa. Fa'innahu yuqallilul haibah, karena sungguhnya demikian itu akan apa? Menyedikitkan kewibawaan. Seorang dikenal banyak ketawa, banyak bercanda, akhirnya ketika serius malah dianggap bercanda. Dan ada dulu kisah, betul ada hal itu. Seorang dikenal apa? Dikenal bercanda. Dan ini saya dapat dari dua orang, satunya memang apa kisah bergelut seorang yang belajar din, yang satunya memang pekerja. Tapi yang satunya betul-betul mati gara-gara dikenal bercanda ini. Yang satu sama-sama dulu pernah jamat. Dia suka bercanda yang paling benar. Kadang bercandanya kebablasan. Nah, ketika dia sakit betulan, dia apa betul-betul minta pertolongan, dianggapnya bercanda, akhirnya didiamkan saja. Ini akibat suka bercanda. Suka pura-pura ini dan itu, akhirnya ketika serius dianggap pura-pura. Juga satu orang, dari pekerja dulu, pekerja saudara dari anak buahnya juga demikian, dia lagi tugas di atas bagian listrik atau di bangunan. Dia betul-betul terkena problem serius di atas, pikirannya bercanda. Ya, di diam saja mati di atas. Mati di atas. Ini, seseorang jangan sampai dia dikenal dengan apa suka bercanda. Baik, dalam artian bercanda yang kebablasan. Sedikit-sedikit bercanda. Akhirnya ketika serius, tidak dianggap. Serius betul-betul sakit, ya orang dia paling pura-pura. Bahaya kalau seperti ini paling tidak. Kalau sudah terpatri pada diri teman-teman, dia sebenarnya sakit betulan, dianggap dia pura-pura saja. Repot. Berarti apa? Berarti memang sudah terlanjur terpatri dalam hal itu. Ini yang seperti ini harus diperbaiki. Wajah sekitar hikmah dan juga menjatuhkan dayat yang sama kembali ke kewibawaan. Kama kina man mazaha istakhaffa bih wa man aktara min syai'in urifa bih. Nah, ini menjadi apa? Peribahasa Arab. Siapa saja yang bersandar khonisillah, maka akan apa? Diremehkan. Dan siapa saja yang banyak melakukan suatu perkara, maka akan dikenal dengannya. Seorang yang banyak ketawa, ya dikenal dengan dohak. Nah, suka ketawa. Baik. Seorang yang banyak melakukan bercanda, ya memang dia tukang guyon, misalnya pelawak jadinya. Saya dianggap pelawak. Man aktsara min syai'in ulihafik. Saya siapa saja yang banyak melakukan satu perkara, maka dikenal dengannya. Seorang yang banyak menderma, seorang yang banyak membantu, ya ini dikenal dengan kebaikan. Maka yang hendaknya kita usahakan bagaimana kita dikenal dengan kebaikan, sehingga na'am itu menjadi apa? Ujian di dunia qanibillah yang merupakan kabar gembira yang disedekahkan. Dengan catatan kita tidak mengharapkan itu. Karena pujian di dunia qanibillah adalah apa? Kabar gembira yang disedekahkan. Kalau itu pujian yang hak. Cuma tidak boleh kita apa? Meniatkan itu. Itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala na'am sayyid berikan sebagai tanda. Tapi tidak boleh diniatkan, karena kalau diniatkan hanya sekedar ingin mendapatkan pujian manusia, nah maka itu akan menjadi sebab kecelakaan. Qala wa la yuzabitu fi qatti ju'ihi aw 'akshihi aw hammihi aw ghadabihi. Tandanya dia tidak mengajar pada waktu lapar. Saya di saat lapar dia jangan mengajar, karena nah saya ya namanya lapar kalau kita mengganggu. Aw aksihi atau waktu dia kehausan. Aw hammihi atau waktu sedang galau. Aw ghadabi atau waktu sedang dia marah. Aw nu'asihi atau sedang ngantuk. Aw qalaqihi atau waktu sedang apa tidak tenang jiwanya. Ada gangguan pada dalam pikirannya. Wala fi hali bardihil muqlim, dan jangan pula dia mengajar dalam kondisi dia na'am sangat apa kedinginan, ya, karena dingin, tapi dingin biasa tidak masalah, tapi bardihil muqlim yaitu na'am kedinginan yang menyakitkan dia, yaitu dingin yang menusuk, nah, dalam kondisi kedinginan yang menusuk. Waharihil mud'id, dan kondisi panas yang mud'id, yaitu yang membuat dia tidak tenang, gelisah. Kenapa panas ya panik? Kalau sudah sangat panas kita kan tidak bisa tenang. Konsentrasi tidak bisa. Karena alhamdulillah negeri kita yang panik tenang, dua ini tidak ada. Sepanas-panasnya kita yang panik tenang masih belum mencapai apa panas yang enam yang tandor rompi yang memadolati kita. Karena apa panasnya kita air masih dingin. Dan angin pun masih terasa apa tegang. Tapi di sebagian negeri Arab, terutama di daerah sekarang yang dikenal daerah Hami. Dikenal Hami karena memang panas. Itu marketnya Nabi Syekh Abu Bilal Habibullah Ta'ala. Itu panasnya bukan baik. Daerah panas. Baik. Dan dingin yang di negeri kita, ya alhamdulillah dingin yang masih wajar. Maka banyak-banyak bersyukur. Sehingga apa? Ini sebenarnya fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita dari kenyamanan. Maka manfaatkan. Manfaatkan. Karena suasana yang nyaman sangat membantu untuk apa tenangnya pikiran. Cuma apa? Terkadang kita diganggu dengan suasana batin yang tidak tenang sendiri. Luar sudah tenang, tapi kita sendiri tidak tenang pikirannya. Qala farubbama ajaba wa afta bi ghairi shawab. Dan mungkin saja kalau kondisi-kondisi tadi dia tetap saja memaksakan diri, dia bisa memfatwakan tidak benar. Walianahu la yatamakkanu ma'a dzalika min istifa'in nadar. Dikarenakan juga dia tidak memungkinkan bersama dengan itu untuk apa? Untuk betul-betul menyempurnakan apa? Pandangan dalam suatu masalah. Lihat bagaimana Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menyebutkan secara detail ada seseorang dalam apa dalam majlis dia. Maka ini butuh hadisnya kita perhatikan. Kalau alim dituntut seperti ini, apalagi apa? Para talabah. Para talabatul ilmi yang lebih-lebih lagi untuk menjaga bagaimana duduk, bagaimana na'am, tayin, juga berucap dan seterusnya. Yang yakin nanti akan kita lewati apalagi pada adab na'am berhubungan dengan para talabah lebih detail lagi. Tayin lebih detail lagi. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla yang yarzuqana husnal khuluq, walhamdulillahi rabbil alamin.